Selamat sore Pak Alamsa. Selamat sore Bu. Iya, silakan. Ya, menurut saya sih yang penting pemerintah konsisten aja. Kalau dia konsisten itu bagus. Cuma nanti sebentaran nanti berubah lagi. Itu aja Bu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih kembali Pak Alamsa. Anda yang lain masih ada yang ingin menyampaikan opini ataupun komentar Anda, silakan di 0339160 untuk Businessman Opinion. Mitra bisnis, dengan alasan untuk menekan konsumsi BBM, pemerintah tetap akan menerapkan pajak progresif pada masyarakat yang memiliki lebih dari satu mobil. Pengusaha otomotif memperingatkan kebijakan tersebut akan berpengaruh pada pasar mobil Indonesia. Sedangkan masyarakat umum menilai kebijakan ini akan mengurangi kemacetan lalu lintas. 633-9160. Sekali lagi 633-9160. Pak Andi, selamat sore. Selamat sore Bu. Silakan. Seharusnya sih gak perlu pajak progresif. Cuma yang sekarang ini naikin 5 kali lipat. Tapi untuk sarana transportasi umumnya harus diperbaiki. Misalnya ada metro mini ber AC. Saya kira ada orang yang mau bayar 10 ribu tuh kalau metro mininya bersih terus ber AC gitu kan. Daripada naik ojek kan seperti itu gitu. Harus perbaiki dulu transportasi umumnya gitu. Gitu Bu. Terima kasih Pak Andi. Oke, mitra bisnis, dengan alasan untuk menekan konsumsi BBM, pemerintah tetap akan menerapkan pajak progresif pada masyarakat yang memiliki lebih dari satu mobil. Pengusaha otomotif memperingatkan kebijakan tersebut akan berpengaruh pada pasar mobil Indonesia, sedangkan masyarakat umum menilai kebijakan ini akan mengurangi kemacetan lalu lintas. 633-9160 untuk Businessman Opinion. Pak Teguh, selamat sore. Sore Bu. Silakan. Kalau saya setuju aja Bu dikasih PPN atau pajak yang lebih dari satu, tapi kemacetan saya kira tetap aja Bu. Bu, okay. Yang saya hirankan busway ini, kenapa yang belum gedung sudah ada, tapi yang jurusan ke arah Bekasi depan jenderal traktor itu macet total, kok gak diteruskan? Itu aja Bu, makasih. Yeah. Kalau itu diteruskan mungkin angkot busway ada berapa item, ratusan akan hilang semua. Oke, okay, terima kasih Pak Teguh.